Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk ke dalam Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis disebutkan, adapun mereka dari kalangan sahabat yang telah mendapat rekomendasi untuk masuk jannah secara pribadi dari Rasulullah SAW, maka sesungguhnya para Ashabul Hadis mengakui hal itu dan membenarkan apa yang diberitakan dan dijanjikan Rasulullah SAW, karena beliau tidak akan memberi persaksian atas hal itu sebelum beliau mengetahuinya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyingkapkan kepada diri beliau sebagian dari kegaiban yang dikehendakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merekomendasikan 10 orang sahabatnya untuk masuk ke dalam jannah. Mereka itu adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Abu Bakar juga merupakan laki-laki pertama yang masuk ke dalam Islam. Pengorbanan dan kebadanan beliau tercatat dalam sejarah. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-40, di antaranya kurang lebih artinya, jika engkau tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar, ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad SAW dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau sangat membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Beliau meninggal dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan kurang lebih 142 hadis. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah kedua sesudah Abu Bakar dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum muslimin. Dan beliau termasuk yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Karena saat itu, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah untuk memilih di antara dua orang, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab yang diajak atau yang dijadikan sebagai orang Islam. Dan ternyata Allah SWT memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semenjak beliau bersyahadat di hadapan Rasul, yaitu pada tahun ke-6 sesudah Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi Allah, ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraisy terhadap diri Nabi dan para sahabatnya. Di zaman kekhalifahannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari timur hingga ke barat. Kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukkannya dalam waktu hanya 1 tahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh oleh seorang kafir, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah SAW di bekas rumah Aisyah yang sekarang terletak di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga setelah wafatnya Umar ibn Khattab. Pada pemerintahannya lah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh para sahabat semasa Rasul hidup semuanya dikumpulkan. Kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi sebuah kitab suci sebagaimana yang kita dapati sekarang ini. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun, ada juga yang meriwayatkan 88 tahun dan dikuburkan di Baqi. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau merupakan khalifah keempat. Beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya di dalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah SAW sejak kecil dan hidup bersama beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Kufah atau Irak sekarang. Yang kelima, Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam dengan perantaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selalu aktif di setiap perangan selain perang Badar. Di dalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terhindar dari mata pedang musuh sehingga putus jari-jari beliau. Talhah bin Abdullah gugur dalam perang Jamal di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun dan dimakamkan di Basrah. Yang keenam, Zubair bin Awam. Beliau memeluk Islam juga karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ikut berhijrah sebanyak 2 kali ke Habsyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengikuti Islam sejak 17 tahun, yaitu ketika umurnya masih remaja, dan mengikuti seluruh peperangan. Pernah ditawan musuh, lalu ditebus oleh Rasulullah SAW dengan kedua ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dalam usia 70 tahun, ada juga yang meriwayatkan 82 tahun dan dikuburkan di Baqi. Yang kedelapan, Sa'id bin Zaid. Beliau sudah Islam sejak kecilnya dan mengikuti semua peperangan kecuali perang Badar. Beliau bersama Talhah bin Abdullah pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memata-matai gerakan musuh, yaitu kaum kafir Quraisy. Beliau meninggal dalam usia 70 tahun dan dikuburkan di Baqi. Yang kesembilan, Abdurrahman bin Auf. Memeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar As-Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Beliau turut berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali, meninggal pada umur 72 tahun, ada juga yang meriwayatkan umur 75 tahun, dimakamkan di Baqi. Beliau terkenal karena kekayaannya yang banyak disumbangkan untuk Islam. Yang ke-10, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Beliau masuk Islam bersama Utsman bin Maf'un, turut berhijrah ke Habsyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Beliau meninggal pada tahun ke-18 Hijriah di Urdun atau Syam karena penyakit pes dan dimakamkan. Itulah 10 orang sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam jannah. Ketika mereka dalam keadaan hidup, Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa mereka adalah ahlul jannah. Demikian pula Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Thabit bin Qais bin Syamas yang artinya, kamu termasuk ahli jannah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, sungguh dia, yaitu Thabit, biasa lewat di hadapan kami dan kami mengatakan, sesungguhnya dia termasuk ahli jannah. Dia adalah seorang penduduk surga. Dan para sahabat menyatakan demikian karena memang Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan yang seperti itu, pernah menyampaikan hal ghaib yang seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang telah kami sampaikan, maka kita sekarang bertanya kepada diri kita, apakah sesungguhnya kita sekarang ini termasuk ke dalam golongan mereka? Apakah nama kita tercatat di dalam golongan orang-orang ahlul jannah ataukah di dalam golongan ahlun nar? Kita tidak ada yang tahu. Maka mengingat itu semua, tentunya kita akan lebih giat di dalam beribadah dan memperbaiki diri kita. Mereka, para sahabat, mereka sudah banyak yang dijamin untuk masuk ke dalam jannah, tetapi amal ibadah mereka sangatlah utama dan menjadi teladan bagi umat sesudahnya. Maka bagi kita yang tidak ada jaminan surga dan kita sama sekali tidak tahu nantinya kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau husnul khotimah, maka kita harusnya lebih-lebih lagi di dalam kegiatan ibadah kita.